bolehkan malam menyisihkan kerinduan kepada warna kegelapan di wajahnya. Biarpun kabut tanpa bercahaya, malam indah tetap subur berbunga. Bermula kisah sandiwara manusia menyimpan hidup di alam kejahilan tanpa tirau kesiangan. Demi kepuasan nafsu ternoda lagi adalah hayalan musnahlah segalanya bagai kabut cahaya. Samaru bangunlah diri sisihkan ketakutan hentikan dari pesan diwara. Jika kau merasa

sebenarnya engkau manusia, bukanlah yang sebenarnya. Di sini tempatmu di hutan belantara. Pergilah engkau dengan caramu. Ikut rasa pastikan nasa. Kesucian. maktub sudah membasmi menghancurkan pengkhianat bangsa. Titisan darahmu mencipta sejarah.